Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kita materi tentang tauhid, maka masing-masing dibuka kitabnya. Perlu diketahui bagi yang baru pertama mengikuti kajian ini, bahwa materi yang kita bahas pada Ahad malam Senin, insya Allah setiap dua pekan sekali, enam, atau bisa dikata pada pekan kedua dan keempat, adalah pembahasan tentang tauhid. Dan kita membahas dari kitab karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, yang judulnya adalah Kitabut Tauhid, yang dari situ kemudian disyarah artinya diberikan penjelasan, keterangan oleh para ulama, tentunya yang datang berikutnya, yang juga sezaman dengan kita. Nah, karena karya para ulama yang mutaqaddimin, yang dahulu mereka sebutkan matannya, artinya redaksinya, tentu dengan itu untuk bisa memahaminya pun melalui keterangan-keterangan para ulama, sehingga jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil ilmu tadi aman. Penjelasan dari para ulama, yang para ulama tadi memahami dari apa yang disebutkan oleh para ulama yang datang sebelumnya. Demikianlah penukilan ilmu pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan itu, syarah dari Kitabut Tauhid padanya sekian syarah yang ada. Kita mengambil salah satunya yang kita jadikan acuan adalah syarahnya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, atau yang dikenal dengan Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Beliau berikan judul adalah Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid. Al-Qaul artinya ucapan atau perkataan, al-mufid adalah yang bermanfaat ala kitab at-tauhid, terhadap kitab at-tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Demikian judul secara lengkapnya, al-qaulul mufid ala kitab at-tauhid. Padanya mukaddimah sudah kita bahas, dan kita sudah memasuki bab yang pertama dari kitab ini yang berjudul bab haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Bab yang terkait dengan haqqullah, haknya Allah, 'alal ibad, kepada terhadap hambanya, wa haqqul 'ibad, dan haknya hamba, sebaliknya haknya hamba 'alallah, terhadap Allah. Masing-masing dari keduanya memiliki hak. Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Rabb, kita memiliki hak. Demikian pula hak hamba, hamba juga memiliki hak terhadap Allah Jalla wa'ala. Apa kira-kira haknya Allah? Untuk kita bisa mengetahui jawabannya secara singkat sebelum kita lebih lanjut membahasnya, apa haknya Allah terhadap hamba? Diibadahi, ditauhidkan, dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah yang harus di lakukan, diterapkan oleh hamba. Wa haqqul ibad, sementara hamba memiliki hak terhadap Allah, apa haknya hamba? Allah tidak menyiksa hamba ketika hamba tadi dalam keadaan bertauhid. Hamba memiliki hak bahwa selama hamba tadi berjalan di dalam hidupnya di atas tauhid yang benar, tidak ternodai dengan kesyirikan apapun yang besar ataupun yang kecil, maka sebagai jaminan keselamatan untuk aman di sisi Allah di akhirat nanti, dia tidak mendapatkan siksa dari Allah karena hamba telah melaksanakan kewajiban yang semestinya, apa yang Allah telah perintahkan. 6. Bab haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Maka penulis atau muallif, kalau saya menyebutkan muallif berarti maksudnya penulis, pengarang, penyusun. Siapa maksudnya? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tadi. 6. Selalu membawakan bab demi bab, dari bab ini sampai bab berikutnya, selalu dengan dalil. 6. Baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didahului dengan dalil Al-Quran, dan kemudian setelahnya riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bab ini padanya 5 dalil dari Al-Qur'an. Yang pertama surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkan aku, supaya mereka beribadah. Ibadah di situ maksudnya mentauhidkan. Mentauhidkan siapa? Allah Jalla wa'ala. Ini tugas dan maksud Allah adakan manusia dan jin di muka bumi ini, untuk mentauhidkan Allah. Itu sudah kita bahas. Dalil yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 36. Maka tentunya sebagai himbauan bagi yang mendengarkan, jika memiliki kitabnya, alhamdulillah bisa segera menyimaknya. Mumpung kita masih pada bab-bab yang pertama. 6. Sambil mendengarkan, walaupun tidak di majelis ini, maka bisa mengikutinya dari jauh dengan menyimak kitabnya, sehingga tidak mendengar begitu saja, melainkan dengan menyimak kitabnya. Alangkah baiknya jika kitabnya asli dalam berbahasa Arab, walaupun di sana padanya terjemah dalam bahasa Indonesia yang sifatnya untuk membantu. 6. Dalil yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat, setiap generasi, seorang rasul yang tugasnya, misinya adalah an i'budullah, agar supaya mereka, umatnya tadi, mau mentauhidkan, mau beribadah semata-mata kepada Allah, wajtanibut taghut, dan mereka meninggalkan, menjauhkan peribadatan kepada at-taghut. Dan kita sedang pada pembahasan dalil yang kedua ini. Kita baru setengahnya kita bahas pada surat An-Nahl ke-36 ini. Maka sebelum kita melanjutkan mengulas secara singkat tentang ayat ini, walaqad ba'atsna, laqad maknanya dan sungguh-sungguh, bentuk kata penguat. Seandainya ayat Allah tidak ada penguatnya, niscaya pasti benarnya hak setiap firman Allah, apalagi ketika ditambah penguat semacam walaqad atau qad. Maka di sini Allah gunakan dengan kata laqad, walaqad ba'atsna, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, rasulnya. Sehingga pada setiap generasi itu pasti ada rasulnya, manusia yang dipilih, yang ditunjuk oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyampaikan risalah. Maka itu namanya rasul, risalah. Maka yang menyampaikannya adalah rasul. Allah utus pada setiap umat. Maka di situ kita jumpai kata umat, yang pada seluruh ayat Al-Quran ketika didapati kata umat, maknanya tidak harus berarti umat saja. Tetapi apa yang sudah kita bahas, apa yang kita ambil manfaat dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ada 4 makna. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, fadal Pak Deden. Apa makna umat yang pertama? At-ta'ifah. At-ta'ifah maknanya golongan, kelompok, umat atau generasi. Contohnya sebagaimana ayat yang sedang kita bahas. Yang kedua, umat berarti apa? Imam. Sebagai imam, sebagai pimpinan, suri tauladan yang baik. Yang ketiga, bahwa umat berarti millah, agama. 6. Umat bisa berarti pula millah, yakni agama. Dan yang keempat, umat bisa berarti pula az-zaman, yakni waktu. Bisa dilihat buktinya, ayatnya di syarah kitab ini. 6. pada halaman yang ke-14. Ummat bisa berarti ta'ifah, dalilnya adalah surat An-Nahl ke-36 ini. Ummat bisa berarti imam, dalilnya surat An-Nahl juga ayat ke-120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Dalil yang ketiga bahwa ummat berarti millah dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami telah dapati bapak-bapak nenek moyang kami di atas ummat, di atas suatu agama, suatu ajaran. Itu jawaban kaum musyrikin ketika mereka diajak kepada al-haq, mereka tetap mempertahankan kepada adat istiadat, kepada ajaran nenek moyang yang menyimpang. Yang keempat, bahwa umat berarti az-zaman, waktu, yakni dalam surat Yusuf ayat ke-45, wadzakara ba'da ummah, dan kemudian dia ingat setelah ummah, setelah beberapa waktu berikutnya. Nah, Allah utus para rasul pada setiap generasi, seorang rasulnya pada setiap generasi. Maka telah dijelaskan apa hikmah diutusnya para rasul. Siapa yang bisa menjawab? Gantian. Tadi sebelah kanan, sebelah kiri. Fadhol, Nurdin. Bara. Hah? Menerangkan jalan untuk bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama, Roni, iqamatul hujjah, penegakan hujjah. Nah, supaya nanti tidak ada alasan lagi di akhirat bahwa dia tersesat, orang itu tersesat karena dia katakan tidak diutusnya rasul pada kami. Allah telah menegaskan pada ayatnya surat An-Nisa ayat ke-165, rusulan mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Rasul yang memiliki misi untuk mubasyirin, penyampai kabar gembira, wa mundirin, penyampai kabar peringatan. Li'alla yakuna lin-nas, supaya nanti manusia kelak 'alallah, ketika berhadapan dengan Allah, hujjatun ba'dar rusul, tidak lagi memiliki hujjah atau alasan setelah diutusnya para rasul. Yang kedua, lam apa? Sebagai rahmah. Pada ayatnya surat Al-Anbiya ayat ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat itu diingat. Apa maknanya ummat? Padanya empat arti, apa maknanya, apa hikmahnya diutus para rasul. Nah, disertai dengan dalil-dalilnya semakin menyempurnakan. Maka yang kedua hikmahnya adalah sebagai rahmah. Wa ma arsalnak, kami tidaklah mengutus engkau hai Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmah, kasih sayang bagi seru sekalian alam. Yang ketiga, tadi telah dijawab bahwa bayanut tariq al-musil ilallah, menjelaskan jalan atau cara yang bisa mengantarkan kepada Allah. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah secara benar, tidak akan bisa kecuali melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini caranya salat, begini caranya zakat, caranya haji, caranya semua melalui bimbingan Rasul. 6. Kemudian disebutkanlah ayat berikutnya atau kelanjutan ayat itu, ani'budullah. Kita sampai pada pembahasan itu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin membahas pula dari sisi bahasa. An-ni'budullah, padanya huruf an. Kata beliau ada dua pendapat, an dengan makna tafsiriyah. Yang kedua, an dengan makna masdariyah. Sudah dijelaskan pada kajian yang sebelumnya. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Taimin menjelaskan maknanya, an'budullah. Lihat kalian simak, an'budullah. Agar mereka beribadah kepada Allah. Ai, yaitu kata beliau, tadzallalu bil ibadah. Tunduklah kalian kepada Allah bil ibadah, dengan melakukan ibadah. Itu penafsiran atau makna an'budullah. Setelah tadi disebut, ditinjau makna secara bahasa, maka beliau beralih dengan makna secara definisinya. An'budullah yakni tadzallalu bil ibadah. Tunduklah kalian semua kepada Allah dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Titik sampai di situ. Kemudian kata beliau, wasabaqa ta'riful ibadah. Wasabaqa, dan telah sabak, telah berlalu, telah lewat, ta'riful ibadah, tentang definisi ibadah. Sehingga maksudnya beliau tidak perlu dibahas lagi, karena pada penjelasan sebelumnya sudah disebut tentang apa definisi ibadah. Nah, maka perlu ditanya kepada antum, siapa yang bisa menyebutkan definisi ibadah yang lengkap dan sempurna? Kalau bisa disebutkan definisinya secara bahasa Arab. Fadhal ya Pak Soleh. Taib ahsanta barakallahu fik. Ismun jami'un, suatu nama yang mencakup, likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, terhadap setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Minal aqwali wal af'al, baik berupa al aqwal, perkataan, ucapan, wal af'al ataupun bentuk perbuatan, amalan, aktivitas, adh-dhahirah wal batinah, baik yang sifatnya dhahirah, tampak, terlihat, terang, baik itu perkataan tadi ataupun perbuatan tadi, wal batinah, maupun bersifat batin. Batin itu tersembunyi, tersimpan, tidak ada yang tahu kecuali hanya antara dirinya dengan Allah, baik bentuk perkataan maupun bentuk perbuatan tadi. Sehingga dengan definisi ini, apa yang tercakup padanya, maka itulah ibadah. Sehingga dengan definisi tadi, makna ibadah adalah luas. Sekaligus dihafal, nam ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Definisi ini adalah dari apa yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Bahwa misi para rasul adalah an'budullah, memerintahkan untuk bertauhid intinya. maka di sisi lain juga mempunyai misi wajtanibut taghut, agar mereka kaumnya meninggalkan, ijtanibu, mereka meninggalkan at-taghut, peribadatan kepada taghut. Kata Syekh Ibnu Taimin, maknanya ibta'idu anhu, jauhi oleh kalian darinya, dari taghut. Bi antakunu fi janib wa huwa fi janib, di mana kalian dalam satu sisi, dalam satu sisi, wa huwa fi janib, sementara taghut dari sisi yang berlawanan. Karena kalian bertauhid, maka kalian tentu berada pada satu sisi di atas kebenaran, di atas al-haq, sementara taghut singkirkan, jauhkan oleh kalian pada sisi yang berlawanan. Karena itu bentuk penyimpangan dari tauhid. Naam, ibta'idu anhu bi an takunu fi janib wa huwa fi janib. Demikian penafsiran dari beliau. Maka beliau lebih lanjut menjelaskan makna at-taghut. Apa taghut itu? Kata beliau, mushtaqqun min at-tughyan. Mushtaqqun, kata pecahan, min at-tughyan, dari kata asalnya at-tughyan. Wahuwa sifatun musyabbahah, yang itu merupakan jenis sifat musyabbahah. Ini dari sisi bahasa, sifat yang menyerupai. Apa maksudnya? Tentu dalam pembahasan nahwu. Nah, yang jelas itu merupakan sifat yang namanya musyabbahah. Wattughyan, sementara tughyan atau taghut itu tadi maknanya adalah mujawazatul haddi. Mujawazah itu artinya melampaui, menerjang, al-had artinya batas. Batasnya seharusnya begini, sekian, kemudian dilampaui. Maka itu dalam bahasa namanya taghut. Naam. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, beliau hendak memahamkan makna mujawazatil had, makna melampaui batas itu bagaimana. Dicontohkan dengan ayat, supaya para talabatul ilm, kaum muslimin faham. Contoh pada surat Al-Haqqah ayat ke-12. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Inna lamma taghal ma'u. Sungguh kata Allah, ketika tagha al-ma, perhatikan kata tagha, itu asal usul dari kata taghut, dari situ tagha. Apa yang terjadi pada al-ma? Al-ma yakni air, maksudnya air bah yang Allah turunkan sebagai azab. Ketika air, air bah tadi tagha, melampaui batas, artinya menerjang, menghabiskan semua yang ada. Apakah itu tsunami ataupun yang semakna dengan itu, yang sudah terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau berdakwah tidak kurang dari 950 tahun, tetapi tidak dihiraukan, tidak diindahkan, bahkan lari dari dakwah beliau dengan menutup telinga-telinga mereka, tidak mau sedikit pun mendengar dakwah, dakwaan beliau. Nah, sampai-sampai yang menjadi korban anak beliau sendiri. Ujian pada setiap nabi, setiap rasul. Nah, justru yang menyimpang, di antara yang menyimpang dari darahnya, dari yang terkait dengan hubungan darahnya, anaknya sendiri, putranya. Nah, ketika disampaikan akan diturunkan azab, maka anaknya membantah bahwa kami akan bisa menyelamatkan diri dengan naik ke pohon supaya tidak terkena air tersebut. Nah, maka kita perhatikan atau bukti dari ayat ini kata togo. Apa togo? Yakni melampaui batas. Ketika air tadi telah meninggi ombaknya ke atas, akan menghabiskan, untuk siap akan menghabiskan apa yang ada. Hamalnakum, kami bawa, kami angkut kalian, Nabi Nuh bersama keluarganya kecuali putranya tadi dan orang-orang yang beriman, fil jariyah, di dalam perahu bahtera yang sudah dipersiapkan untuk bikin sebelumnya. Nabi Nuh bikin perahu, dicemooh oleh kaumnya. Nah, ada apa? Tidak ada angin, tidak ada air, kemudian bikin perahu yang besar. Nah, yang perahu itu padahal adalah Safinatun Najat. Safinah itu bahtera, perahu An-Najat, yakni keselamatan. Siapa yang ingin selamat, dia masuk di dalam perahu tadi. Nah, justru siapa yang tidak mau ikut dakwah beliau akan dihabisi dengan azab Allah Jalla wa'ala. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin, tajawaz haddahu. Tagha, yakni tajawaz haddahu, melampaui batas. Anginnya, ombaknya begitu tinggi. Kalau ombak masih biasa-biasa saja tidak dikatakan tagha. Tapi karena ombaknya kuat, tinggi, maka dikatakan tagha dalam bahasa. Wa ajma'a ma qila fi ta'rifi, dan yang paling sempurna dari apa yang bisa dikatakan fi ta'rifi terkait dengan definisi taghut, wa huwa ma dzakarahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adalah apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, salah satu dari murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan beliau Ibnu Qayyim merupakan syekh atau gurunya Ibnu Katsir rahimahullah wa rahimahumullahu jami'an. Maka mengacu dengan definisi dari Ibnu Qayyim untuk bisa tahu apa makna at-taghut. Bi'annahu, maknanya, ma tajawaza bihil abdu haddahu, yakni apa yang dilampaui oleh hamba batasnya, apa yang diterjang oleh hamba dari batas yang semestinya. Min matbu'in, berupa matbu' yang diikuti. Au ma'bud, atau yang disembah. Au muta', atau berupa yang ditaati. Sudah, antum kasih tanda itu. Sehingga kalau ditanya apa taghut, antum jawab kalau bisa dengan definisi yang bahasa Arab, ma tajawaz bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. wa muraduhu man kana radiyan bidzalik. Yang dimaksudkan dari tiga tadi, matbu', ma'bud, muta', adalah selama orangnya tadi ridho. Ridho untuk diikuti, ridho untuk disembah, ridho untuk ditaati. Karena bisa jadi ada yang diikuti sementara dia tidak ridho dengan perbuatan itu. Nah, maka kalau orangnya yang diperlakukan seperti itu ridho, maka dia taghut. Au yuqal, atau dikatakan huwa taghut bi'tibar abidih. Dia sebagai taghut dalam ukuran atau dalam anggapan abidih, penyembahnya. Terkait dengan penyembahnya, dia sebagai taghut. Wa tabi'ih, ataupun pengikutnya, ataupun yang mengikutinya. Wa muti'ihi, ataupun yang mentaatinya. Nah, kenapa demikian? Li'annahu tajawaz bihi haddahu, karena dia telah melampaui batas yang semestinya. Haitsu nazzalahu fawqa manzilatihi, tatkala dia telah menurunkan nam di atas kedudukan yang semestinya. Allati ja'alaha Allah lahu, yang mana Allah telah jadikan baginya. Fatakunu ibadatuhu lihadzal ma'bud wattiba'uhu limatbu'ihi wa ta'atuhu limuta'ihi tughyanan limujawazatihi al-had bidzalik. Maka jadilah dia diibadahi terhadap yang disembah dan diikuti terhadap yang mengikuti dan ditaati kepada yang mentaatinya, maka dia diposisikan sebagai tughyan karena dia telah melampaui batas dengan itu. Nah, maka Ibnu Taimin rahimahullah memperjelas lagi apa yang diterjang atau dilampaui hamba batasnya berupa yang matbu', yang diikuti. Fal matbu', kata beliau, yang diikuti mithl al-kuhan. Naam. Dukun. Was-saharah. Tukang sihir. Wa ulama as-su'. Ulama yang su, ulama yang jahat, yakni yang mengajak umat kepada kesesatan, kepada kebid'ahan, kepada peribadatan selain Allah, maka itu namanya ulama as-su, ulama yang jelek, yang mengantarkan kepada pintu-pintu jahannam. Al-kuhan, yakni dukun, ya, karena dia ditaati oleh orang yang datang kepadanya. Orang yang datang kepadanya tidak mengerti tauhid, sehingga lari kepada selain Allah untuk meminta sesuatu yang dia cita-citakan, atau sesuatu yang dia cari dan sebagainya, atau untuk menuruti dari keinginannya, dia datang kepada musyrik, yakni para dukun. Sehingga dukun tadi memberikan syarat-syarat, kalau kamu mau tercapai maksudmu, maka lakukan ini dan itu. Sembelihlah ini pada malam Jumat Kliwon di sisi kuburan ini dan sebagainya. Contoh. Maka yang datang tentu pengen keturutan maksudnya, ya jelas dia akan lakukan. Dan itu bentuk kesyirikan yang besar yang sejelas-jelasnya. Maka dukun kuhan tadi adalah taghut. Dari sisi karena dia diikuti. Wassahara, demikian pula tukang sihir. Untuk bisa tercapai sihirnya tadi kepada yang lain, orang yang datang tadi diberikan persyaratan-persyaratan. Nah, ini contoh-contoh diantaranya al-matbu'. Yang kedua atau yang berikutnya maksud dari al-matbu' yang diibadahi. Mislu contohnya al-asnam. Al-asnam jamak dari as-sanam. Sanam itu berhala, patung, bebatuan yang disembah. 6. Bentuk peribadatan kepada selain Allah yang sejelas-jelasnya, baik itu berlangsung di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun yang terjadi pada sebagian umat ini. 6. Tidak hanya bebatuan tetapi pepohonan yang dikeramatkan, kuburan dan sebagainya. Maka itu adalah taghut dari sisi al-ma'bud yang disembah. Yang berikutnya al-muta' yang ditaati seperti al-umara al-kharijina an ta'atillah. Al-umara jamak dari kata al-amir, penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Kita diperintah untuk taat kepada umara, kepada waliyul amr, kepada penguasa. Dan itu prinsip Islam, prinsip ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Di situ pada ulil amri tidak disebut wa ati'u ulil amri. Kenapa? Karena ketaatan kepada waliul amr hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Apabila dalam perkara dosa, perkara kemungkaran, perkara kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Akan tetapi bukan berarti kemudian memberontak atau keluar dari loyalitasnya. 6. Sedangkan ketaatan kepada Allah adalah suatu hal yang mutlak, tidak bisa ditawar. Wa ati'ur rasul, ketaatan kepada Rasul juga demikian. Sedangkan pada kalimat wa ulil amri tidak Allah sebut dengan kalimat wa ati'u ulil amr. Sehingga dengan itu bahwa ketika mentaati kepada waliul amr di dalam perkara dosa itu sampai bisa mengantarkannya kepada sesuatu yang ditaati kepada selain Allah. 6. Karena hadis menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidaklah boleh diletakkan ketaatan kepada, tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah penguasa ataupun orang tua kita ataupun siapapun dari manusia ini. Karena ketaatan hanya diperuntukkan kepada Allah Jalla wa ala dan kepada Rasulnya. 6. Fa idza ittakhadhahum al-insan arbaban yuhillu ma harramallahu min ajli tahlilihim lahu aw wa yuharrimu ma ahallallahu min ajli tahrimihim lahu fa haula'i tawaghit. Maka apabila seseorang menjadikan mereka tadi baik matbu', ma'bud, muta', arbaban sebagai sesembahan selain Allah, yang mana yuhillu ma harram Allah, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, min ajli tahlilihim lahu, dalam rangka untuk mendapatkan penghalalan mereka. 6. merubah apa yang telah Allah tetapkan, Allah mengharamkan, kemudian dia mengharamkannya. Wa yuharrimu ma ahallallah, dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, min ajli tahrimihim lahu, dalam rangka untuk mengharamkan apa yang telah mereka inginkan. Fahaulai tawagit, maka mereka itu jadilah sebagai tawud, jamaknya tawagit. Wal fa'il tabi'un lit-tawud, dan pelakunya mengikuti terhadap tawud. Disebutkan dalam ayat surat An-Nisa ayat ke-51, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat-tawud. Tidakkah kalian lihat, kalian perhatikan, ilal ladina utu nasiban minal kitab, terhadap orang-orang yang telah Allah berikan bagian dari kitab, yu'minuna bil jibti wat-tawud, justru mereka beriman, mereka percaya kepada al-jibti wat-tawud, kepada syaitan dan kepada para tawud. 6. Ini semua bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang mana kaitannya dengan bab bahwa Allah mempunyai hak terhadap hamba semata-mata untuk diibadahi. Ketika hamba tadi memalingkannya, maka dia telah terjerumus kepada perbuatan dosa yang sebesar-besarnya. Itulah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. 6. Waktu Isya sudah masuk. Apabila yang disampaikan tadi ada benarnya, semata-mata datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, dan apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.